saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Saudaraku seiman rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an pada ayat 28 dari surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan kepada kita bahwa semua kita tanpa kecuali akan mengalami dua kali mati. Semua kita tanpa kecuali akan mengalami dua kali hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian semuanya bisa ingkar kepada Allah, bisa kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian dahulunya mati. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kembali. Dan akhirnya, summa ilaihi turja'un, kepada Allah lah semua kita bakal dikembalikan. Kematian kali yang pertama yang dimaksud di dalam ayat ini adalah belum berjumpanya antara ruh dengan jasad kita. Kematian kali yang kedua dalam ayat ini adalah kematian pasca kehidupan di dunia sekarang ini. Kehidupan kali yang pertama yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah kehidupan di alam dunia yang kita rasakan sekarang ini dan diawali sejak ditiupkannya ruh ke dalam jasad kita di dalam kandungan ibunda tercinta kita. Kehidupan kali yang kedua, kehidupan pada saat dibangkitkan kembali kita oleh Allah setelah tiupan trompet sangsakala kali yang kedua, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah lah semua kita bakal dikembalikan dengan dua alternatif. Kalau tidak menjadi penghuni neraka, berarti dikembalikan kepada Allah menjadi penduduk surga. Saudaraku seiman rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, perjalanan panjang hidup kita, kita awali bukan dengan kehidupan, tapi perjalanan panjang kita justru kita awali dengan kematian. Perjalanan panjang kita, kalau berdasarkan ayat ini, bukan kita akhiri dengan kematian, tapi perjalanan panjang kita berdasarkan ayat ini kita akhiri dengan kehidupan. Maka oleh karena itu, izinkan dalam kesempatan ini saya memberikan koreksian atas ungkapan yang sering kita dengar dan kita saksikan di layar kaca televisi. Ketika ada seorang jenazah yang akan diberangkatkan, mungkin dia direktur, mungkin dia pengurus masjid, mereka memberikan kata sambutan. Dia mengatakan, marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ungkapan ini masyhur. Ungkapan ini sangat terkenal. Tetapi saya ingin mengatakan, ungkapan ini salah dan salahnya mendasar minimal dua. Pertama, siapa yang mengatakan mati itu adalah akhir dari seluruh perjalanan? Bukankah mati itu adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang selanjutnya? Mati bukan akhir dari seluruh perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Yang kedua, siapa yang berani mengatakan bahwa mati itu adalah akhir dari segala-gala? Bahkan kemudian mengatakan mati itu adalah istirahat. Sehingga kemudian harus dikatakan marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Bukankah akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di alam barzah ada nikmat kubur, ada azab kubur. Keadilan Allah bagi orang yang korupsi, bagi koruptor, apakah kemudian harus kita katakan di alam kubur kemudian dia istirahat? Tidak. Bagi yang selalu melakukan tindak kemungkaran dan kemaksiatan, perzinaan, minum-minuman keras, zalim terhadap orang, berbuat syirik, apa kemudian harus kita katakan mereka kemudian di alam kubur istirahat? Tidak. Maka ungkapan itu salah. Salahnya mendasar minimal dua. Marilah kita hantarkan jenazah si fulan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mati bukan untuk istirahat. Mati justru pintu gerbang orang untuk mendapatkan pembalasan. Baik atas keburukan yang pernah dilakukannya maupun kebaikan yang pernah dilakukannya. Dan juga mati bukan akhir dari perjalanan. Saudaraku yang beriman, bolehlah mungkin sejenak kita coba rinci perjalanan panjang kita. Pasca kehidupan di dunia ini, kita dengan kematian akan dihantarkan masuk ke alam barzah. Ada nikmat kubur, ada azab kubur di sana. Sampai nanti ada tiupan trompet sangsakala kali yang pertama. Jangankan manusia, alam jagat raya akan hancur luluh berantakan. Itulah yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra. Setelah kiamat besar, Allah memberikan informasi di dalam kitab sucinya, Allah akan menciptakan alam jagat raya ini dengan bentuknya yang baru. Sampai nanti kemudian terdengar tiupan trompet sangsakala kali yang kedua. Manusia dari sejak yang pertama sampai yang paling terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar disebutkan oleh Rasul, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami tak lagi bisa menolong istri, istri tak lagi bisa berbuat untuk suami, orang tua tidak lagi bisa menolong anak, anak tidak lagi bisa menolong orang tuanya. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hisab, dilanjutkan lagi dengan mizan. Kemudian telaga, sampai melewati sirat yang membentang di atas neraka. Terminal akhir pertama disebut neraka, terminal akhir kedua disebut surga. Panjang perjalanan. Tapi yang paling pokok yang saya ingin katakan dalam kesempatan ini adalah bahwa perjalanan panjang kita yang tanpa batas itu, di alam kuburkah, di mahsyarkah, ketika melewati sirakah, apakah berhak masuk telaga atau tidakkah, bahkan ujungnya apakah kita akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga, ternyata perjalanan yang panjang itu sangat ditentukan dengan kehidupan kita yang pendek di dunia sekarang ini. Saudaraku seiman, dunia ini disebut dunia karena memang pendek. Di dunia disebut fana karena dia bakal rusak. Lebih pendek lagi dunia ini, apalagi apabila kita ukur dengan umur manusia. Di dalam surah Al-Hajj Allah menyebutkan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan di akhirat, kalau harus kita hitung dengan kehidupan kita di dunia sekarang ini, satu hari berbanding dengan 1000 tahun lamanya. Kalau satu hari berbanding dengan 1000 tahun lamanya, Mungkin ada di antara kita yang Allah kasih usia sampai 100 tahun. Mungkin ada di antara kita yang Allah kasih usia 50 tahun. Andainya 100 tahun. Dan itu sudah umur mungkin terpanjang di Indonesia ini. Kalaupun 100 tahun. Yang 100 tahun itu ternyata tidak lebih dari 1/10 hari. Kalau sehari 24 jam. Kalau 100 tahun itu artinya Allah hanya berikan kesempatan kepada kita untuk bercocok tanam, berbuat di dunia ini 2,4 jam. Kalau Allah kasih usia kepada kita 50 tahun. 50 tahun artinya hanya 1,2 jam. Pendek hidup dunia ini. Lebih pendek lagi kalau diukur dengan umur manusia. Saya sampai dengan hari ini usia saya sekitar 42. Ya belum 1 jam saya hidup nih. Mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun. Rasul menyebutkan usia umatku itu baina sittina wa sab'in. Antara 60-70. Jadi kalau yang hari ini usianya sudah 59,9, itu artinya sudah sore. Itu artinya sudah senja. Tetapi satu hal, sisa umur kita 10 tahun mungkin, sisa umur kita 15 tahun mungkin, sisa umur kita 20 tahun mungkin. 20 tahun itu kira-kira 20 menit. 10 tahun itu kira-kira 10 menit. Tapi yang 10 menit itulah, yang 20 menit itulah, yang 1 jam itulah yang menentukan tentang bagaimana kita nanti di alam kubur. Bagaimana di mahsyar, bagaimana di sirat, masuk surga ataukah masuk neraka. Jadi dunia ini pendek, tetapi punya nilai yang amat sangat strategis. Karena itulah, saudaraku seiman, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa marilah kita manfaatkan waktu kita yang pendek sekarang ini dengan segala kebaikan. Kita harus betul-betul memanfaatkan waktu kita yang pendek ini untuk berbuat kebaikan. Sebab ketika Allah menyebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sedikit kebaikan, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dilakukannya. Kalau dia mendapat beramal sedikit keburukan, dia akan mendapatkan keburukan dari keburukan yang dia lakukannya. Bagi orang yang beriman, catatan nih. Bagi orang yang beriman, ketika dia baik sama tetangga, ketika dia dermawan kepada si miskin, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Dengan sebutan dermawan mungkin oleh si miskin kepada kita. Doa dari si miskin untuk kita. Pertolongan dari si miskin untuk kita. Bagi orang yang beriman, dia juga akan mendapatkan pahala di akhirat kelak kemudian hari. Berbeda dengan orang kafir. Ketika dia berbuat baik, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikannya di dunia. Tapi begitu selesai kematian, dia tidak lagi kemudian bisa mendapatkan kebaikan itu. Sekali lagi, sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari segala-gala. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Mungkin ada di antara kita yang baru menunaikan ibadah sholat yang 5 waktu justru setelah pensiun. Sadarlah kita, waktu kita pendek. Kita tinggal 5 menit, kita tinggal 7 menit. Apakah kemudian akan kita sia-siakan waktu kita ini? Sementara kita akan menghadapi kesengsaraan yang abadi. Mungkin ada yang beribadah dari sejak kecil, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Bukankah ujung akhirnya kita tidak mengetahuinya? Sehingga kita harus selalu dalam keadaan siap menghadapi kemungkinan yang terjadi. Kematian memang bukan untuk ditakuti. Tetapi yang paling penting adalah kapanpun dan dimanapun kematian itu akan menjemput kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada dalam ketakwaan. Kita termasuk orang-orang yang berada dalam iman dan Islam. Inilah barangkali poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari segala-gala. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Perjalanan panjang kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini sangat tergantung dengan bagaimana kita mengisi kehidupan kita di dunia yang pendek sekarang ini. Kebaikan yang kita tanam, kita akan menuai kebaikan. Keburukan yang kita tanam, kita akan menuai akibat dari keburukan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk kita bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.